Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Bil kurabu waktu qada bihil hawaiju waktu nalu bihir rahaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi sabihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadin kulli ma lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak sedoyo, alhamdulillah senajan to jawah dari siang tadi jam 2 sampai malam hari ini, jenengan tasik kerso sesarengan nyuwun rahmatipun Allah melalui derek mujahadah. Kulo yakin semangat jenengan kabeh menika dimun tulis dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah jenengan kula pikantuk tiketipun manjing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhir-akhir menika kula sering ngaji, iki lak ngomong akhir-akhir menika engko Mbak Ayu Azhari ra paham niki mengke. Wong kula mawon wis mempendhase iki ana bojone Mbak Ayu barang Mike Trump tiyang Australia. Tiyang Australia. Iya. Wong iso ngerti Australia iki ngendi kok wo. Sok tahu. Kalau ini aku ngaji ini rekosomen loh ya. Neng duduk di bawah mau nggak? Nggak mau. Duduk di bawah mau nggak? Mau. Akhir-akhir ini. Saya Mbak Ayu pakai bahasa Indonesia aja ya. Inggris. Wak ngomong Inggris sing dong Mike Trump ro. Awak murado. Saya dulu pernah ada tamu from Australia. Ada tamu. Belajar agama. Dia mau tahu tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ini Kang Mike Trump ini dari Australia. Bule kok Kang ini kok ngendi lho ini. Jadi kesini Mbak Ayu, dia datang belajar soal agama. Dimasakin apa-apa, dikasih makanan apa-apa, enggak mau. Enggak kayak Mike kan gampang makannya. Food, gampang. Denmark sih ya? Tapi sering dihitali. Oh. Where do you come from? Denmark or Australia? From everywhere. Kowe radong, kowe ra sandelongo. Begitu dia datang ke sini dia belajar agama, kita kasih makanan. Ternyata hampir semua makanan Japanese food dia enggak mau. Enggak mau. Sampai akhirnya kita kasih sayur bung. Mbak Ayu tahu bung? Sayur bung, bung itu bambu muda itu loh, rebung, rebung, sama singkong, kasava, kasava foods, like in homes. Akhirnya kasava is telo, telo, telo. Moment dasku ini malah. Akhirnya begitu dikasih sayur bung, dia malah doyan Mbak Ayu. Dimakan. Akhirnya dia tanya, what is this? Ini apa? Saya jawab, this is a bung. Akhirnya dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Akhirnya dia jawab, amazing. Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Ibu apa rahimakumullah, akhir-akhir ini seperti Gus Miftah sampaikan, Gus Miftah ketika pengajian menyampaikan materi perihal kitab hikam yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, satu kitab namanya Al-Hikam. Di salah satu bab di kitab tersebut disebutkan begini, ini kaitannya kenapa Bapak Ibu senajan, wah senajan ini apa bahasa Indonesia nih? Walaupun, karena saya itu biasa ngomong Jawa Mbak Ayu, jadi kalau ngomong Indonesia itu banyak kagolnya. Karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Kalau saya cuma punya uang 100.000, itu bahasa orang Jawa sak mung-munge. Lah sak mung-munge itu gak ada bahasa Indonesianya, masa sehanya-hanyanya? Gak ada. Lah, di dalam kitab tersebut disebutkan begini Bapak Ibu rahimakumullah. Ma tawakofa matlabun anta talibuhu birabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Artinya apa? Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan manakala permintaan itu kamu minta dan kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Dan tidak akan pernah mudah sebuah permintaan manakala permintaan itu kamu lakukan hanya bersandar kepada kemampuanmu. Artinya apa Ibu Bapak rahimakumullah? Kenapa walaupun hujan lebat dari siang sampai malam hari ini, bahkan tadi bapak-bapak, ibu-ibu dari jalan saya lihat banyak yang kehujanan, masuk lokasi sudah dalam keadaan kelebus. Kelebus itu apa bahasa Indonesia ini? Basah kuyup. Karena kena air hujan. Tapi jenengan tetap ikhlas. Kula delok ora ana kok sing merengut. Dari turi, dari ngelipar gunung gitu, dari Bantul, dari semuanya. Tetapi Anda terlihat ikhlas, terlihat bahagia. Karena kula yakin hati kula panjenengan, hati-hati kita semua yang hadir, semuanya senantiasa ta'aluk, semuanya nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mila ibu wa rahimakumullah, orang itu kalau hatinya sudah nyambung dengan Allah, jangankan hujan air, jangankan cuman hujan air, kalau seandainya Allah menurunkan hujan kerikil, hujan batu, bahkan hujan bom seperti di Palestina, seperti di Suriah, tetapi hatinya sudah ta'aluk billah, hatinya sudah nyambung dengan Allah, maka tidak akan pernah ada ketakutan sedikit pun, tidak akan ada masalah yang membuat hatinya risau dan gelisah. Kenapa? Karena semua kita punya Allah Subhanahu wa taala. Mila kula yakin jenengan kabeh ini termasuk Bapak Ibu yang hadir, insyaallah semuanya sudah menggenggam tiket surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tadi matur sama Pak Danrem. Malam hari ini kita juga dihadiri Pak Danrem. Saya matur dan Pak Danrem tadi bilang, alhamdulillah gue jamaahnya banyak. Saya bilang sama beliau, dan seandainya tidak hujan, ini jauh lebih banyak daripada ini. Tapi saya sampaikan, justru dengan adanya hujan ini akan semakin nampak mana orang yang cinta dengan Allah, mana orang yang cintanya dengan Allah hanya kepura-puraan belaka. Berarti jenengan termasuk orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jajal. Orang itu kalau sudah mabuk dengan keakbaran Allah. Mabuk ini bahasa Inggrisnya apa Mbak Ayu? The God of Drunk. Dewa mabuk. Orang itu kalau sudah mabuk dengan keakbaran Allah, hatinya tidak ada satu ruang pun terisi kecuali hanya nama Allah. Maka dia apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan pernah punya rasa takut. Dia tidak akan pernah punya rasa susah. Apalagi jenengan teko ngaji lan mujahadah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini malaikat-malaikat malam hari ini hadir bersama kita. Amin. Iki malaikat rawuh nih. Apa disampaikan oleh malaikat? Malaikat membawa pesan dari Allah, "Hei jamaah malam Ahad Pahing, alla takhafu, ojo wedi. Jangan takut. Jangan takut. Don't be afraid. Afraid. Don't be sad. Ojo susah. Sad iki kae lho, sening telek ana kotorane jenenge sad. Bu, jangan susah. Kenapa kita susah? Jangankan cuma air hujan, kalau orang itu hatinya sudah ada Allah di dalamnya, bahkan dibakar dengan api pun rasanya tidak akan pernah membara, tapi justru akan merasakan sebaliknya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud. Kulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Soalnya apa? Ati ini wis kebakar oleh Gusti Allah. Maka kenapa zikrul ghafilin? Gusmik menamakan mujahadah ini namanya zikrul ghafilin. Niki zikirnya orang lali, zikirnya orang lupa. Milon jenengan disindir, mbon adoh-adoh dugi mriki dalam keadaan kehujanan kelebus basah kuyup. Jangan sampai mulutnya menyebut Allah, tetapi hati dan pikirannya kemana-mana. Ketokin la ilaha illallah, mulutnya mengucapkan kalimat tahlil, tetapi otaknya mikir sepure durung bayar. Sebenarnya Gus Miftah ngaji ngadeg gendong anak ki yo abot. Tapi karena hatinya di dalamnya ada Allah, yo tak paksa-paksa ke. Senajan tanganku linu kan. Kita duduk aja ya. Tak lungguh mawon nggih. Tangan kula niku lara banget nggih. Sini aja, Dik. Duduk ya. Mau. Dah di pangku abah sini ya. Ini Mbak Meka, ini jamaahnya ibu-ibu cantik apa jelek? Jelek. Saya ngomong cah cilik jujur, jelek. Sekarang abah tanya, kalau abahnya Neng Meka, abah Mirta, jelek apa ganteng? Kalau Mbak Meka jelek apa cantik? Enggak mau tawaduk anakku, tawaduk. Rendah hati. Lah. Maka ibu bapak rahimakumullah, ujian-ujian kehidupan yang kita hadapi apapun bentuknya, apa perintah Allah kepada kita? Ma tawakkofa matlabun anta tolibu birabbika. Ketika kemudian kita semua sandarkan semua urusan itu kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi dengan tidak pernah terhingga, dengan jalan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yakin apa mboten? Yakin. Kita itu hanya diperintahkan satu, yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Ya, kula wingin nerangke teng panti hafara. Apa bedanya ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin? Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin niku ngeten. Katanya nikah itu enak. Katanya. Niki wong yang belum menikah. Orang bilang nikah itu enak, tapi katanya. Itu namanya ilmul yakin. Begitu menghadiri resepsi pernikahan, matanya melihat manten iki mung mlebu metu kamar terus, kok kromas kramas terus. Dia bilang, "Oh, ketoke nikah kincen enak." Matanya melihat dan menyaksikan, itu namanya ainul yakin. Akhirnya apa? Dia menikah. Begitu rampung nikah, langsung malam pertama cike-cike. Begitu kumpul, rasane enak tenan. Dia mengatakan hakul yakin, enak tenan. Lah, Anda yang malam hari ini hadir di pengajian ini, mujahadah kita malam hari ini, malam Ahad Pahing. Walaupun hujan lebat, walaupun dalam keadaan basah kuyup, kenapa jenengan Tasik Kerso datang? Karena saya yakin di dalam hatimu semuanya sudah hakul yakin dengan apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milo tak dungake ku wabeh mlebu surgane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus tukang syutinge mangkat bar subuh. Amin. Amin. Mbak Meka cantik apa jelek? Jelek. Mbak Meka mancung apa pesek? Mancung. Kalau Bunda mancung apa pesek? Jelek. Maka malam hari ini kita akan belajar banyak soal ini supaya hati kita senantiasa terpaut dengan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun billah, tidak hanya bil masjid tapi billah, dengan Allah. Tapi sebelumnya, karena malam hari ini saya bahagia, kita dihadiri oleh Danrem 072 Pamungkas yang ini baru 40 hari di Yogyakarta. Tepuk tangan untuk Pak Danrem. Saya minta beliau untuk memberikan sambutannya kepada Pak Danrem. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Dan. Di sini enggak ada pembawa acara dan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gus Mitah yang saya hormati. Ada juga Mbak Ayu Asari beserta keluarga dan Bapak Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Saya merasa tersanjung bisa dapat bertemu dengan sesama kaum muslim dan muslimah di tempat yang dimuliakan Allah ini. Menyapa saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, bisa bersilaturahmi kepada Gus Mitah yang sangat fenomenal dan terkenal. Selama ini saya mendengar hanya cerita-cerita saja, dan alhamdulillah malam ini bisa bertemu dengan beliau beserta seluruh jamaah sekalian yang berbahagia, serta dihadiri juga oleh Mbak Ayu Asari dan keluarga. Selamat datang di Jogja. Selamat datang di tempat yang dimuliakan Allah ini. Bapak Ibu dan Ibu sekalian, selaku warga baru di Jogja, saya sowan ke tempat ini, kulonuwun, untuk menyapa. Ramaikanlah tempat-tempat semacam ini, terutama di tempat ini. Karena tempat inilah siar kedamaian, siar persaudaraan, siar yang mengagungkan Allah itu senantiasa kita kumandangkan. Dengan kita kumandangkan itu, insya Allah hati kita tenang, negeri kita damai, Indonesia jaya dan sejahtera selamanya. Walaupun hari hujan, jangan segan-segan melangkah ke tempat ini. Walaupun badai dan tantangan demikian besar, tetaplah melangkah ke jalan yang benar. Ramaikan tempat semacam ini, dan insya Allah dari tempat inilah kita dapat menciptakan perdamaian dan kedamaian di negeri kita ini. Terima kasih banyak Gus Mitah, selamat datang, dan terima kasih banyak Mbak Ayu Asari dan keluarga, Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, mudah-mudahan kita, oh kenalan ya, oh kenal, siap, kenalan. Saya Zamroni dan Rem 072 Pamungkas yang baru. Kami aslinya dari Jambi, Sumatera. Jadi bahasa Jawanya baru belajar sedikit-sedikit. Sebelum di sini kami tahun 2012-2014 sebagai ajudan Wapres Budiono. Karena Pak Budiono orang Jogja, mungkin dianggap saya bisa melayani orang Jogja, jadi abdi dalam. Ajudan kan abdi dalam Bapak Ibu sekalian. Setelah jadi ajudan Wapres tahun 2014-2016 sebagai Danrem di Jakarta wilayah barat. Wilayahnya itu adalah Jakarta Utara, Jakarta Barat dengan Tangerang Raya. Tangerang Raya itu ada Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Jadi kalau rame-ramenya kegiatan menggusur Kali Jodoh, kebetulan kami berada di tempat itu ikut serta dalam upaya menggusur Kali Jodoh. Artinya menggusur kemaksiatan dari wilayah kita. Setelah jadi Danrem, kami sekolah Lemhanas selama hampir 1 tahun. Selesai Lemhanas sebagai Direktur Pembinaan Teritorial di Jakarta dan setelah itu sebagai Komandan Korps Siswa Seskoad. Baru kami ditempatkan di Yogyakarta ini dan Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak-Bapak sekalian. Himbauan kami, ramaikanlah tempat semacam ini sehingga hati kita tenang, negeri kita juga damai dan kita senantiasa mengagungkan, memuji nama Tuhan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus. Tepuk tangan untuk Pak Zamroni. Nama Pak Danrem kayak santri ya, Zamroni. Zamroni. Lah kancane cacaki Sahroni. Nanti sebelum Pak Ayu Azhari sama saudara kembar saya Mike Trump. Lagi ngopeng kan pada-pada gondrongnya kok ngopo. Kembar itu bahasa Inggrisnya twins. Twins, beat me and you. Twins, kembar. Kita teruskan sedikit. Ibu, Bapak. Bu. Himbauan Pak Danrem. Cintai tempat-tempat seperti ini untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya. Cinta mboten kali Gusti Allah. Cinta tidak dengan Rasulullah. Cinta. Kita belajar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah kepada siapa? Bilal bin Rabah. Niki budak. Budak yang disepelekan oleh orang-orang zaman jahiliyah. Bahkan mohon maaf. Kalau kemudian Islam itu dianggap agama intoleransi. Agama yang tidak bertoleransi. Maka seorang Bilal bin Rabah tidak akan pernah bisa menjadi seorang gubernur. Dia budak, tapi dia bisa menjadi gubernur. Kenapa? Karena dalam Islam, agama yang sangat tolerans. Maka siapapun yang mengatakan Islam agama yang tidak toleran, yang mengatakan Islam intoleran, berarti dia tidak paham dengan agama Islam. Niki budak dadi gubernur. Milo jenengan tak usah khawatir. Selama ada Allah dan Rasulnya di dalam hatimu, senajan jenengan mong petani, yakin anakmu iso dadi kiai. Amin. Senajan to ora dadi kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai ku luwih apik daripada kiai mambu. Coba kita belajar dari Bilal bin Rabah bagaimana dia mencintai Allah dan Rasulnya. Suatu ketika dikasih kabar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Semua orang waktu itu bersedih. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh insan yang mulia. Siapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Termasuk salah satu sahabat yang sangat terpukul dengan kematian Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Maka satu subuh setelah meninggalnya Rasulullah, Bilal bin Rabah naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan. Sesaat setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua penduduk Madinah menangis. Kenapa? Karena ketika dia mendengar adanya Bilal, teringat dengan sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal cinta karo Allah dan Rasulnya seperti itu, Ibu. Dengar adzan ingat Allah, ingat Rasulnya. Awakmu dengar adzan kelingan buka. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mangan. Apa meneh santri ora haji adzan by request. Maghrib jam 6 nelpon radio Minta lagu apa? Adzan Maghrib. Begitu Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, semuanya teringat dengan Allah dan Rasulullah yang telah meninggalkan dia. Rasulullah yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syahadu an la ilaha illallah. Semuanya menangis termasuk Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena kerinduan yang semakin memuncak karena ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalimat selanjutnya dikumandangkan oleh Bilal. Asyhadu anna Muhammad. Suaranya hilang. Ternyata apa yang terjadi? Bilal bin Rabah tidak mampu mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pingsan di atas menara. Akhirnya apa? Para sahabat naik ke atas menara. Ketika melihat Bilal bin Rabah, semuanya bertanya, "Hai Bilal, what happened?" Apa yang terjadi? Dijawab sama Bilal, no word word. Begitu dibawa turun, Bilal ditanya, kenapa kamu pingsan wahai Bilal bin Rabah? Mohon maaf, aku tidak bisa melanjutkan azanku. Kenapa? Mulutku tidak mampu untuk menyebut nama Muhammad kekasihku. Kalian semua tahu, ketika aku memandangkan adzan di atas menara, setiap kali aku naik ke atas menara, mataku menatap matanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap subuh aku membangunkan dia atau dia yang membangunkan aku. Setiap kali aku memandangkan adzan, dia menungguiku. Bahkan ketika aku mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mataku bertemu dengan matanya Rasulullah. Hari ini sudah tidak ada lagi yang menunggui aku memandangkan adzan. Orang yang selama ini menatap aku ketika mengumandangkan adzan telah meninggalkan kita semuanya. Semuanya menangis. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Bu, kira-kira awake dhewe iso mboten saged tidak punya hati seperti Bilal bin Rabah. Menangis ketika mengingat Allah, ketika menyebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jajal. Akhirnya saat itu Bilal mengatakan, saya berhenti jadi tukang adzan. Kenapa? Saya tidak mampu mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya singkat cerita, Bilal bin Rabah pindah ke negeri Syam selama 3 bulan. Setiap malam dia mimpi didatangi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ibu bapak, kalau Anda mimpi ketemu Rasulullah, hakul yakin yang Anda lihat dalam mimpi itu adalah Rasulullah. Bahkan hanya cerita sekalipun, tak ceritani, tadi Rasulullah dari sini loh. Walaupun itu cuma cerita, hakul yakin bahwa cerita itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok jenengan mimpi melihat punggungnya Rasulullah, yakin itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lah jenengan ngimpi ketemu kula, bisa jadi niku demit. Iblis. Begitu jenengan ngimpi ketemu kula kok ya iblis, langsung tangi ngucap istighfar, tengok ke kiri meludah kecil. Niku hukume sunah. Dadi lak jenengan mimpi buruk, bangun membaca istighfar astaghfirullahaladzim, kemudian tengok ke kiri, tapi meludah kecil, orang mentang-mentang sampingnya ana bojone bar padu. Astagfirullah. Ini setiap malam dan dia mendengar, dia mimpi ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah kepada Bilal? Bilal, begitu keras hatimu wahai Bilal. Bilal bangun nangis, ya Allah, kula kangen kali Kanjeng Nabi, kula kangen kali Rasulullah. Malamnya tidur lagi. Kanjeng Nabi datang lagi. Bilal, begitu kerasnya hatimu wahai Bilal, sampai bermalam-malam Bilal mimpi ini. Akhirnya apa? Bilal memutuskan untuk pulang dari Syam menuju Madinah dengan menunggangi unta. Mau empat kuda melayu batu. Mbak Meka kaget gak? Lali lah manggu anak njundil anak itu. Kamu juga njundil? Oh, soalnya mbian gawe ini ya karena njundil-njundil. Oh, kaget. I'm sorry, my sister. Akhirnya Pak Bilal pulang menuju Madinah. Bilal pulang menuju Madinah. Allah. Dengan memendam kerinduan yang besar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai di perbatasan kota Madinah, orang-orang Madinah, penduduk-penduduk Madinah melihat kedatangan Bilal, semuanya berteriak, "Tukang adane wis mulai, Bilal pulang!" Semuanya berteriak gembira karena idolanya tukang adzan telah pulang ke kota Madinah. Coba zaman dahulu itu idolanya siapa? Tukang adzan. Tukang adzan jadi idola. Subhanallah. Kalau sekarang kan enggak. Jaran goyang, jaran goyang. Bu. Ngertos lagu jaran goyang? Ngertos. Akhirnya apa? Mendekati Masjid Nabawi, Bilal bin Rabah merangkak menuju makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memendam kerinduan yang luar biasa. Saat itu Khalifah Abu Bakar mengatakan kepada Bilal, "Bilal, bisakah engkau mengumandangkan azan untuk kami?" Dijawab sama Bilal, "Saya tidak bisa wahai presiden. Ini disuruh azan sama presiden, dia menolak." Jadi Khalifah itu kan presiden, calon jenderal Pak Zamroni. Nolak dia, gak mau. Kenapa? Karena saya takut. Saya tidak mampu mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Saat itu kemudian Hasan bin Husain, cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang mengucapkan kepada Bilal, "Bilal, bisakah engkau azan untuk kami?" Begitu memandang wajah cucu Rasulullah si Hasan, Bilal bin Rabah menangis. Kenapa? Karena tidak ada satu wajah pun yang paling mirip dengan Rasulullah kecuali wajahnya Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Ketika melihat kakinya si Husain, dia tambah menangis. Kenapa? Karena tidak ada satu kaki pun yang lebih mirip dengan kakinya Rasulullah kecuali kakinya Sayyidina Husain bin Abi Thalib, bin Ali bin Abi Thalib. Jajan. Aku lak ndelok sikilmu, alah ra kelingan aku. Omong tung kaya mlethek-mlethek. Akhirnya Bilal bin Rabah mengatakan, "Oke, saya adzan lagi." Begitu naik ke atas mimbar, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Semuanya penduduk Madinah, Bilal adzan lagi, berkerumun menuju Masjid Nabawi yang dicintai oleh Rasulullah. "Asyhadu an la ilaha illallah." Bilal masih mampu mengucapkannya. Begitu kalimat selanjutnya, "Asyhadu anna Muhammad," pet, suaranya hilang. Kenapa? Pingsan karena memendam kerinduan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya yakin ujian-ujian ini jenengan, walaupun hujan basah kuyup dan lain sebagainya, mengeluarkan biaya untuk nyewa bis, nyewa truk, nyewa kereta mini, sepur dan lain sebagainya, itu karena kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Moga-moga sesuk ning swarga bareng Bilal bin Rabah. Nelah telak sawang ibu-ibu ini, insya Allah seperti Bilal, irenge masuk. Rapopo, saya ngomong rapopo, Irma, irenge, masya Allah. Ya le, kalau cinta dengan Allah dan Rasulullah seperti itu le. Niki mumpung udan, dungane mandi. Gus Miftah ngaji ini tenanan, rasa kakean guyon. Lah Gus Miftah ngaji guyon niku wis biasa nggih napa mboten? Nggih. Lah Gus Miftah ngaji serius niki angel. Wong kula meneng mawon jenengan guyu. Ya. Karena wajah saya unyu-unyu. Menggemaskan. Beda dengan santri ora haji, mengenaskan. Allah. Bu. Kenapa kita harus tawakkal matlabun anta birabbika? Soalnya apa? Sing iso ngrampungi masalah yang awake dhewe hanya Allah. Yang bisa merumpungkan urusan kita hanya Allah. Yang bisa menjodohkan Ayu Azhari dan Mike Trump itu hanya Allah. Siapa yang menjodohkan kecuali Allah? Enggak ada. Antara Jakarta dan Denmark terdapat cinta Ayu Azhari dan Mike Trump. Lah cara bagus sih, aku kan ra kalah bagus karo Mike Trump. Siapa yang menyatukan? Allah. Siapa yang menyatukan hati kita untuk mencintai mujahadah egosmi? Allah. Siapa yang menggerakkan kita ke sini walaupun hujan? Allah. Siapa yang melindungi tubuh kita dari masuk angin walaupun basah kuyuk? Allah. Siapa sih ngelambungi urusannya sama IDW? Allah. Oh, bagaimana mempersoalan ekonomi, persoalan makan dan minum? Allah rasa mau pikir. Gak usah dipikir. Kayak gula nih, lu pengajian sanggon-gon, ratau mikir sangu. Lah ngapa kula pikir wong sing mikir panitia. Not me. Bu. Ini ibu-ibu semua. Sing kula saya yakin Anda semua punya masalah adik-adik mahasiswa yang hari ini belum selesai kuliahnya. Aku ngerti rupamu rupa mapala. Mahasiswa paling lama. Apa mana sing tengah sing kumisen ku ya Allah. Jan. Mutu, muka tua. Ketok ibune biyen ngidami nguntal kalender. Nah. Esanya nemaun. Mau mujahadah saya sama bunda di atas di kamar. Bunda baru pulang operasi. Nanti minta doa untuk bunda, mudah-mudahan bunda sehat. Amin. Jadi gantian setelah Gus Miftah sakit, gantian bunda yang sakit. Kalau Gus Miftah sakit lehernya, bunda yang lain. Begitu sakit, lagi ngobrol seminggu lagi mujahadah. Saya ditelepon sama kawan saya. Pas jelas berhasil ki mentek. Allah ngatur kok. Temanku namanya Ervin sama Mas Bambang Gus. Enten kiriman mriku kirim beras. Allah sing nyukupi bilang ngapa? Ngapa aku mikir beras? Ngaku ra nandur melu mangan. Coba. Kenapa? Anta talibu bi rabbika, pasrahnya sama Allah. Lah jenengan pasrahnya sama manusia enggak jadi. Allah itu mampu melakukan hal yang kita anggap sulit sekalipun. Tadi malam kemarin saya ngaji di kafe, di teras kafe. Saya bilang sampaikan apa? Coba kalian lihat, Allah itu membuat sesuatu yang rumit menjadi mudah. Saya bilang, semuanya kita punya rambut, ini punya rambut. Saya terangkan bab rambut saja. Ini bab rambut. Rambut nomor satu, apa kehebatan Allah? Sama wujudnya hitam, tetapi beda tempatnya, beda nama. Satu, rambut. Itu Allah yang atur itu. Ya kan, di atas kepala namanya rambut kepala, di atas mata namanya alis yang menutup mata namanya idep, di atas mulut namanya kumis, di bawah mulut namanya jenggot, di ketiak namanya kampret. Ini namanya kampret. Si jine jenenge apa ya? Lali aku. Pas kuliah kuwi ra mangkat aku gitu. Dan sama-sama rambut, ini pemeliharaannya beda. Rambut ini sunnah untuk dirapikan. Ya kan? Dirapikan. Rambut di atas mulut namanya kumis, ini sunnah untuk dikerok. Jadi ramah ingung nukwile, jijii. Usireng, kumisan, kuru kaya lele. Sunnah dirapikan. Kalau jenggot ini sunnah untuk dipelihara, walaupun gak usah panjang-panjang. Nanti Pak Zamroni jadi jenderal, jenggotnya panjang banget, malah medeni tau. Waduh, Pak Zamroni jenggotnya dewa banget, gak usah terlalu panjang. Ya pendek-pendek saja, ini sunnah. Sunnah, kalau kuku ini sunnah untuk dipotong. Kalau bulu ketiak sunnah untuk dicabuti. Kalau rambut kemaluan itu sunnah untuk dicukur. Tapi ingat dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Nanti Mike Trem pengen cukur rambut kemaluan ke salon. Mike! Mau cukur apa? Rambut. Nah, rambut yang mana? Satu. Yang kedua, cara Allah memanage rambut juga beda-beda. Allah menakdirkan memanage rambut kepala ini selalu senantiasa bertumbuh dan berkembang. Maka rambutnya Gus Miftah panjang. Kenapa? Karena Allah nakdirkan rambut kepala ini dowo terus semakin lama semakin panjang. Sama-sama rambut, idep. Idep ini begitu sudah tumbuh, Allah tidak nambah panjang. Cukup 1 cm sampai 2 cm. Coba kebayang gak sih, kalau seandainya idep terus bertambah panjang, matamu kayak belarak Kak Andani. Ternyata Allah menghentikan ketika sudah tumbuh. Ini baru hidup loh ya. Alis loh ya, alis. Alis. Begitu tumbuh mandek. Begitu turun ke hidup sama. Begitu sudah tumbuh, sudah tidak panjang lagi. Kalau seandainya hidup ini bisa bertambah panjang. Kene sak sen, kene semeter, kene rong meter, matamu nyulek kancane. Ternyata Allah tidak melakukan itu. Kumis. Begitu kamu potong, langsung tumbuh tambah-tambah panjang. Wirung liane meneh untu. Kalau seandainya Allah itu tidak maha karya yang baik, gigi. Seandainya gigi itu terus tumbuh dan berkembang. Sing ngisor munggah mendhuwur, sing dhuwur mudhun mengisor. Aku yakin cangkemmu ora iso mingkem tak kandhani. Mangap kakean untu. Kaya buta cakil. Mila kula yakin buta cakil ki ora tau nyusu karo ibune. Soalnya nyusu remuk susune tak kandhani. Allah. Allah. Makanya malam hari ini sebelum kita lanjutkan pengajiannya, saya mau ngobrol dengan Mbak Ayu Azhari, saya mau ngobrol dengan Mike Tram, tamu kita dari Denmark. Tepuk tangan untuk Ayu Azhari dan Mike Tram. Kami ya brother. Mbak Ayu, this is for you. This is the good mic for me. You put me on the spot. And this is the bad for me. Satu lagi mana mic-nya, Lin? Sudah ada. Mana mic-nya di belakang? Oh, itu Mas Rizal. Itu Mbak Ayu. Oh, she's gonna be the one talking. Oh, yes! This is penerjemah. Translator. Soalnya aku ngomong Inggris, malah aku diundang di Denmark, bahaya. Ayo. Say hello for jamaah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. With your mic! Oh, yes! Mbak Ayu, sapa dulu jamaah Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah wong ayu iki suarane halus ya. Beda suaramu ya Allah. Kayak kentekan beras ya. Eh, lanjutin Mbak Ayu, sapa jamaah dulu. Terkesima melihat ibu-ibu. Wajahnya adem. Ya kudanan ora adem. Ceria. Teduh. Nah, kayak wajahnya Pak Dandam senyum terus malam hari. Betul, menyejukkan. Ya ibu-ibu ya. Sama bundanya. Itu namanya dapat cahaya. Dari Pak Yainya mungkin ya, mendoakan semua seperti Pak Dandam tadi bilang. Berkumpul di satu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tamu-tamunya Allah juga berarti ya. Pasti. Insyaallah. Ini semuanya tamunya Allah dan ada di antara mereka yang segera dipanggil oleh Allah. Allah. Ya, mudah-mudahan datang sama suami Mike Tram. Kenalin suaminya Mbak Ayu, kenalin. Iya, suami saya. Menikah tahun berapa dengan Mike Tram? Udah berapa lama Mbak Ayu? Ini anaknya udah besar. Isabel, sini. Isabel kami ya, Isabel. Sini. Come. Ada Isabel, ada Lennon. Come Lennon. Stand up. Kesemutan kakinya katanya. Kesemutan. Cara bahasa Inggrisnya gering-gering. Ini Isabel. Ini Lennon. Just stand up here. Udah ngantuk. Cik. Sudah ngantuk. Alhamdulillah. Ini Isabel. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegang Isabel aja gak apa-apa. Namanya? Nama aku Isabel. Isabel umurnya? Umur berapa? Tuh. 12 tahun. 12 tahun, kok dulunya sama aku? Same as him. Same. Is that same age? Yeah. Or same yeah, height? Yeah, forever young. Isabel kelas berapa? Nah. Kelas 7. Digendong? Kelas 7. Kelas 7 itu berarti satu SMP ya? Santri matanya di Jogora. Ya. ini Mas Mike Trump ini, Mister Trump. Ini apanya Donald Trump? The brother. Oh, ini Isabel bisa jelaskan. Isabel. Papa, itu apanya Donald Trump? Penggemar. Donald Trump, you idola? Huh? Donald Trump. Yes. Aku ora musuh. Mbak Ayu, ceritanya gimana? Mbak Mike ini kemudian bisa Mbak Ayu ajak ke pondok itu ceritanya gimana? Apa dulu pernah cerita kalau Mbak Ayu pernah di sini? Pernah ke sini 2 tahun lalu ya, Gus. Sama anak saya yang paling besar, Axel. Kemudian kali ini ada kegiatan lain di Jogja. Saya bilang sama Mike, kita mampir silaturahmi ke tempat Gus Miftah. Cari. Ya, alhamdulillah berkenan ya. Iya. Ya, ketemu kembarannya soalnya. Sekarang kegiatan Bayu sama Mike ini terutama kegiatannya apa aja sekarang? Masih nyanyi beliaunya. You answer, okay? He's asking what is your activities now? What is your activities now? I thought I played music. Play music? Yes. Forever. Forever. Until the end after. So that's your part. Salah, beliau ini pemain musik. Beliau ini sejarahnya dulu vokalisnya White Lion. Yang tua-tua lagi ngerti. Lagi kira ngerti. Itu ngerti ini Pinupi. Jadi masih sering manggung? Masih perform? Yes. That's in Europe next month? Yes. Oh, ngeri. Dia akan tampil di Eropa. Di Eropa. Ngeri toh? Oh. Berapa kali? Apa? Oh, how many country? Yes. As many as possible, about 36. 36. Cities. 36. Wuh, ngeri. 36 kota. Coba mau tur di Eropa 36 kota. Sekarang tur pembukaannya di Ora Aji. Asyik. Amin. Jajal kok aku. Iya. Wong desa tuh kayak meledak-meledak dulu emang bule. Amin. Insyaallah. Pernah Mike membuat lagu yang isinya agak religi daripada beliau ini? Mike sangat spiritual orangnya. Spiritual. Seniman ya, artist. Seniman. Yeah, very artist. Very artist. Seniman ya, ibu-ibu ya. Seniman. Iki santri kulo nggih seniman iki, seniningan. Kalau Mbak Ayu sendiri kegiatannya apa Mbak Ayu? Sekarang masih syuting? Masih, tapi baru persiapan. Apalah? Kemarin istirahat dulu. Ini mau main film lagi? Ada atau sinetron? Film layar lebar. Film lagi. Ini kemarin juga santri saya ikut Mbak audisi. Akhirnya mereka terpilih. Jadi bikin film namanya Beranak Dalam Kubur. Itu film yang saya main dulu. Oh, pernah main, Pak. Sundel bolong. Sundelnya di sini, bolongnya di sana. Jadi ini selalu bersama-sama atau kadang-kadang Mbak Ayu yang ke Eropa? Belakangan ini karena anak-anak sudah sekolah di Jakarta, kalau nggak libur Mike yang datang ke Jakarta dan tinggal di Jakarta. Mike, one question for you. What do you think about this place? Last time I saw that many women, I was 21, and now I'm 57. There are still as many women. Don't go, Bora. Aku orang. Coba tanya Mbak Ayu. Tadi Mbak Ayu tanya sama yang disampaikan si Mike apa? Mike dia nggak kira. Tadi Mike bilang, Isabel mau translate. Isabel aja yang translate. Nah, iya. Mike bilang terakhir dia lihat perempuan banyak waktu dia umur 21 tahun. Waktu 20 tahun dia lihat banyak. Banyak perempuan. Terus sekarang 57. Umurnya beliau berapa? How old are you, Mike? How old am I? 57. Oh, that's I can't answer. 57. 57. Waduh. Umur sekarang masih banyak perempuan juga kata dia. Oh, you should know you're my beautiful twin. Woman, ya? Yeah? Beautiful woman. All of them, kabeh ayu, alah. Rupa koyong ini kabeh ayu. inner beauty. Inner beauty. The beauty is in the heart and the soul, and they're very nice people. Oh, cantik itu di dalam hati, kata si Mike. Tepuk tangan untuk si Mike, luar biasa. Ada tambahan, cantik dari hati. Dan jiwa-jiwanya semua cantik, kata Mike. Iya, termasuk sing lanang-lanang barang ini, gitu. Ya. Oh, begitu. Jadi, dia sering, yang terakhir tinggal di Jakarta berapa lama ini, Mbak? Sekarang sampai tinggalnya di Jakarta, domisili. Iya. Tapi sering keluar. Ya, kerjanya di luar. Didoakan biar banyak kerjaan di sini juga. Amin. Amin. Jadi sering di sini. Masih menciptakan lagu dia? Yeah. Nothing but making songs, right? Looking at konstruksi everywhere in Jakarta. Konstruksi everywhere in Jakarta. Everywhere. What's different Jakarta and Jogja? This is a place of peace, really nice. This is a place very nice. And Jakarta? Jakarta? I've already forgotten. Baru sampai ke Jogja berapa jam udah lupa sama Jakarta katanya. Oh, langsung lupa dengan Jakarta. Lupa karena di sini damai dan sejuk. Dan orang-orangnya menyenangkan. Betul. Mike, you want to sing song for us? Is that possible? Yes. We can try. Yes, you can try. This is your guitar? Yeah, you keep talking for a little while. I will. I'm going to stay here because nobody has thought about a mic thing. Like that. I will. Dan Pak Dandrem, kita dengar beliau nyanyi, Pak Dandrem. Mbak Ayu, kapan syuting lagi, Mbak Ayu? Bulan akhir, April. April? Iya. April dan Mei. Semudah-mudahan syutingnya lancar. Amin. Setelah 2 tahun yang lalu, Mbak Ayu pengajian dari sini, mungkin apa ada pengalaman-pengalaman spiritual yang bisa dijadikan sama jamaah, Mbak Ayu? Ngangenin tempat ini ya. Ngangenin ya. Benar. Iya. Ngangenin. Itu di jalan, di hotel lagi capek, menuju sini capeknya hilang ya ibu-ibu ya. Bener gak? Nah. Wih, saya ngaduh-aduh toko Jakarta, numpak pesawatnya mangkat. Udah. Ngomong kono ya kerungu udah. Udah. Sengit tau. Tadi ini. Pegel-pegelnya hilang ya bu ya. Ibu juga merasakan yang sama. Iya, saya juga pikir tadi capek. Kok udah sampai sini seger gitu. Alhamdulillah. Isabel juga sedang nyanyi, nah. Pengen main film juga. Insya Allah bisa. Sudah ada pengalaman pernah main sinetron atau apa? Belum pernah, tapi di sekolah kadang-kadang ngikut kayak drama performance gitu. Ya kayak drama ya. Sama dengan para santri ini hidupnya penuh drama. Isabel ada album single. Ada album single juga dia. Apa judulnya nak? Ramadan nih. Ramadan. Shailillah ya Ramadan. Iya, tahun lalu. Sekolahnya di mana dia Mbak Ayu? Sekolahnya di Jakarta, di Kemang. Di Australian School. Australian School, ya sama dengan santri saya di kuburan school. Di sini ya, di sini. Mbak Ayu masih ingat itu kuburan? Iya. Dulu pas pengajian di sini malam Jumat ya? Enggak, pasti malam Minggu Pahing. Malam Minggu juga. Minggu Pahing juga. Oh. Karena tidak ada malam Minggu yang lebih indah kecuali malam Minggu Pahing. Kenapa, Gus? Karena ada aku dan kamu. Codot. Allah. Belum siap, Mas Mike. Mas Adi. Pindahin di sini mungkin ya. Pokoknya aku. Diam. Di mana ya, Gus? Ya, sini. Atau Isabel sambil nunggu Isabel, papa. Nyanyi dong. Nyanyi, enggak usah pakai intronya saja atau audionya saja. Enggak apa-apa. Apa-apa ya, sedikit aja. Gus doakan mudah-mudahan jadi artis. Sedikit jarana goyang, jarana goyang. Bisa nyanyi lagu saya. Ready, Mike? To sing? Oh. Gimana, Pak Bos? Itu yang paling enak, Mbak, mic-nya. Masih. Tepuk tangan untuk mic drum. Two, two. Two, two. I gotta learn the distance. Yes. Two, two, two. Yes. Save, save, save. Namanya kalau Jawa testing. Sayur kertas itu penting. Testing berarti itu. Very nice. Senajan tak kira paham. Luar biasa. Do you love Indonesia, Mike? I love the people. I love the, you love these people. Yes, I love the people. Why? Because they really say what they really honest people. Oh, very honest people. Orang-orang yang sangat. Aku tu yang memedas kue, kaya aku nggak kena eh, bro. Nah, makan sini ya. Sayang anak. Okay, take this again. I want to, yes, I want to speak with this honest one. Thank you. Tepuk tangan untuk mic drum. Bilang Bayu nanti naik lagi. One more, one more. After me, after me. Yes. I want to sing. Aku rangiro. Salam ala Nabi Muhammad. Sekali-kali ki yo ora apa-apa ngaji nonton bule. Ngen apa mboten? Tapi sing awakmu kuwi sing omah bojomu sing wis retek-retek kuwi to. Ndelok bule kan nang semangate wow. Wow. Mulai langsung mulai Pak, mbok rupamu kaya mek tram matamu, Bu. Bu. Bu. Kek guyune apa iki mong. Malah bingung aku. Kaya uka-uka. Sakderenge saya lanjutkan dan izin menyampaikan perihal berita yang kemarin sekitar 1 bulan yang lalu di pondok. Karena tadi juga ada teman-teman anggota yang masih nanyain, kemarin juga ada yang dari Polda yang menanyakan perihal orang gila yang datang ke pondok. Jadi waktu itu Gus Miftah ngaji di dinas sejarah namanya, dinas sejarah namanya, dinas sejarah TNI AD di Kota Baru. Ketika pengajian dikasih informasi bahwa ada orang gila ke pondok, ngomong nggak enak ke pondok dan lain sebagainya. Karena ini menjadi isu yang berkembang luas karena kebetulan sekarang banyak isu penyerangan orang gila kepada para ulama dan kiai. Malam itu akhirnya teman-teman Laskar Jogja, polisi, teman-teman Kodim dan lain sebagainya datang ke pondok untuk menanyakan perihal tersebut. Pagi harinya Gus Miftah sowan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan karena ada pengajian di Kendal, sekalian sowan Abah Lutfi. Ternyata orang gilanya datang lagi. Waktu itu dari teman-teman Polsek ada di sini, tapi siang itu dikejar, enggak kecekel, pergi orang gilanya. Orang gilanya. Sampai kemudian saya ditelepon dari Mabes Polri dan lain sebagainya, kejadiannya seperti apa? Saya bilang, saya aja yang diparani diem saja kok, kenapa yang lain ribut? Artinya saya pengen mengatakan jangan sampai kemudian kita ikut-ikut terprovokasi istilah kiai-kiai yang diserang oleh orang gila. Orang gila dan lain sebagainya. Karena sekarang itu kemudian isunya apa? Oh itu PKI dan lain sebagainya. Saya meyakini kalau toh kemudian PKI mau bangkit di Indonesia, Polri wabil khusus TNI tidak akan tinggal diam untuk menumpas gerakan PKI. Gini apa badan? Jadi saya yakin kalau sampai kemudian PKI mau berani hidup di Indonesia, kita umat Islam akan menjadi garda terdepan untuk memberantas PKI. Berani nopo mboten kalih PKI? PKI ya diwedeni. Lah akhirnya sore harinya ketika anak-anak Laskar Jogja ngepam di pondok, orang gilanya datang lagi dan datang lagi dan alhamdulillah kemudian tertangkap. Waktu itu kita kontak polsek, kejadiannya Pak Kapolsek telepon saya. Ini gimana, Gus? Saya bilang, kalau memang benar-benar gila gampang dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena berita yang kita dapatkan penyerangan ulama-ulama yang ada di Jawa Barat, di Bandung, di Bogor dan lain sebagainya, katanya yang menyerang itu orang gila, tapi pemberitaan selanjutnya itu menjadi terpotong. Maka akhirnya umat itu curiga. Kalau memang gila harus dibuktikan kegilaannya. Ini supaya apa? Supaya isu-isu penyerangan ulama di mana-mana ini tidak berkembang. Saat itu saya protes karena waktu itu kita baru rame-ramenya apa penyerangan gereja di Gamping. Saya bilang tidak dibenarkan kekerasan di dalam beragama. Tidak diperbolehkan seseorang yang menjalankan agamanya kemudian diganggu oleh siapapun dan pihak manapun. Tetapi dalam hal ini pemerintah juga harus tegas. Aparat keamanan juga harus tegas. Maksud saya di mana? Begitu Gamping gerejanya diserang, ini menjadi berita nasional. Semuanya turun ke Jogja. Kapolri turun ke Jogja, Densus 88 turun ke Jogja, Panglima TNI turun ke Jogja. Dan banyak yang menganggap kemudian Jogja itu kota intoleran. Padahal kejadiannya baru sekali. Dan waktu itu ada menteri yang mengatakan ini adalah merupakan bentuk terorisme. Saya bilang, Pak Menteri please deh, Ini di Jogja baru kejadian sekali, Anda sudah mengatakan ini teroris. Belum jelas yang sepertinya seperti apa. Sementara kejadian di tempat-tempat lain, yang kebetulan TKP-nya itu pondok pesantren, yang kebetulan yang diserang itu kiai dan ulama. Selama ini pemerintah tidak berkata tegas bahwa yang menyerang mereka adalah teroris. Harusnya apa? Pemerintah juga harus berimbang. Mana yang teroris beneran, mana yang kemudian asal-asalan. Sehingga apa? Umat Islam akan mendukung senantiasa kinerja TNI Polri untuk memberantas semua hal radikalisme yang ada di Indonesia, termasuk PKI. Oh, gini-gini mantan mahasiswa gaweane demo pada. Jadi alhamdulillah, dan ternyata itu benar, orang gila dan dibawa ke rumah sakit Pakem Gracia. Jadi enggak usah berkembang di luar, saya udah di macam-macam. Gus Miftah diserang sama orang gila, Gus Miftah mau dibunuh dan lain sebagainya. Kalau Gus Miftah mau dibunuh itu biasa, wong disokke mati ya bola bali. Aku Rafa. Lah wong santri pertama tak tompoe ya wong edan kok apa? Saiki malah edan kabeh. Edan kahanan. Lanjutnya ngaji nih Didik, nanti Mike nyanyi satu kali lagi, nanti kita terakhir berdoa dengan Ustadz Roy yang baru pulang dari Mekah, yang baru pulang dari Umroh. Mudah-mudahan malam hari ini pertemuannya kita tutup dengan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti doa untuk Mbak Ayu Azhari, mudah-mudahan Mbak Ayu Azhari dan keluarga Mike Prem dan anak-anaknya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Danrem dijaga dinasnya sehingga menjadi pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan sampai jenderal bintang 4 dan amin. Dan nanti minta doa khusus untuk bunda yang masak ke kita semua ini. Mudah-mudahan bunda dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, sehingga bisa mendampingi kita untuk senantiasa ikut mujahadah dengan nyaman. Amin, Allahumma, amin. Mike, one more, setelah itu kita berdoa. Jangan pulang dulu sebelum berdoa. Tepuk tangan untuk Mike Tran. Please. Indonesia. Next time. Next time. No, I have a reason to invite me back. Yes. Look. Over. you very much, Mike. Alhamdulillah rabbil alamin, sak derenge ndonga niki lagu sing elekke kula panjenengan sami babakan mati pecah husnul khotimah oleh Mas Rizal Ferbizor. Ayo Mas Rizal sebelum kita berdoa. This is the good thing. Santri, you can say santri. Agak maju aja enggak apa. Nggih. Niki lagu sing elekke kula panjenengan babakan mati. Moga-moga matine kabeh sok husnul khotimah. Amin. Diterokke saged. Ampun kundurian tak terengin dungo. Ya Allah, kulonyu ibadah kulon istiqomah. Ya Allah, kulonyu pecah kita banyak dosa, terlebih ini adalah bulan masuk kepada bulan Rajab yang Allah berikan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah min al-khataya. Astaghfirullah rabb al-baraya. Astaghfirullah min al-khataya. وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين سلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمد يوافني ويكافي مزيدة يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن استجب دعانا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله berkahilah kami di bulan Rajab ini ya Allah. Berkahi kami di bulan Syaban. Pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Ya Allah, lindungilah guru kami, Gus Miftah beserta keluarga. Senantiasa Engkau berikan kesehatan, keistiqomahan, agar kami bisa menuntut ilmu darinya, ya Allah. Keluarga Ayu Asari dan juga keluarganya Engkau senantiasa jaga, ya Allah. Hidayahnya. Dan rem yang hari ini datang juga ya Allah, Kau pelihara agar senantiasa terus bisa membela bangsa dan negara ini dari penjajah-penjajah ya Allah. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini ya Allah, jadikanlah hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah yang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, yang bisa berjumpa dengan Rasulullah walau hanya dalam mimpi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri akan nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah setelah kami pulang dari tempat ini semakin bertambah iman dan Islam kami ya Allah. Kami doakan juga orang-orang yang berjasa dalam hidup kami, orang tua kami, ayah dan ibu kami. Hadirkan wajah ayah kita masing-masing, hadirkan wajah ibunda kita masing-masing. Doakan di majelis yang mulia ini malaikat mengelupkan sayapnya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, kumpulkan kami bersama ayah dan ibu kami di surga-Mu nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله bulan ngajeng 21 April penutupan akhirus sanah. Mugi-mugi lancar sedayanipun. Amin. Nderekaken jengkong kendur, kita langkung nyumbang apunten walafu minggum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياة سلام موت سلام حياة سلام موت salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ربي زدني علما زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا. أستغفر الله رب البرايا، ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا. ربي مهن أمبوني لا دوساكو ساري sabar.